وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan materi pada kesempatan sore hari ini. Tadi kita sampai pada firman Allah Azza wa Jal, والذين لا يدعون مع الله ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Nah, tadi telah kita sebutkan syurut ad-du'a, syarat-syarat dari doa. Siapa yang memulai? Apa tadi? Coba sebutkan. Pertama ikhlas, yang kedua yakin, azm, ilhah, nah, kemudian berarti ada berapa tadi? Ikhlas, yakin, azm, ilhah, nah. Hah? Nah, waktu yang mustajab 6 berarti ya. Sekarang yang ketujuh, asyartus sabi', syarat yang ketujuh, yaitu berdoa dengan menyebutkan asma'ullahil husna wa sifatihil ula. Asma'ihil husna wa sifatihil ula. Menyebutkan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Seperti firman Allah Azza wa Jal, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Wahhab, Al-Mannan. Seperti kalau kita melihat kepada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulainya dengan nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang maha indah. Seperti pernyataan beliau alaihi salatu wassalam, doa yang apabila disebutkan ini tidak akan ditolak oleh Allah azza wa jalla. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Kemudian dia meminta kepada Allah azza wa jalla, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, bi anna lakal hamd, bahwa segala puji itu adalah milikmu, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Wahdaka la syarika lak, hanya engkau semata dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, yang maha pemberi. Badi'us samawati wal ard, yang maha pencipta langit-langit dan bumi. Dzul jalali wal ikram, yang maha mulia dan terhormat. Nah, maka barang siapa yang meminta dengan nama-nama Allah yang baik, doanya akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan. Ya. Sehingga tidak hanya meminta, tetapi memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, yaitu mengangkat kedua tangan. Raf'ul yadaini ila sama, mengangkat kedua tangan ke langit. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, yarfa'u yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Dalam riwayat lain yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a 'abduhu yadayhi ila as-sama' ay yaruddahuma ilaihi sifra. Allah itu adalah zat yang maha pemalu dan pemurah. Allah itu malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke atas langit meminta kepada Allah, kemudian Allah mengembalikannya kepada hamba itu dalam keadaan kosong. Mengenai mengangkat kedua tangan di dalam doa, ini ada tiga keadaannya. Ada tiga keadaan. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan di dalam doa yang disunnahkan karena diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika al-istisqa, maka disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Keadaan yang kedua yang tidak dicontohkan oleh Nabi ketika melakukan doa itu mengangkat kedua tangan. Disebutkan bahwa Nabi tidak mengangkat tangannya. Maka yang disyariatkan adalah kita tidak mengangkat tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah dalam doa-doa yang umum yang tidak diriwayatkan apakah Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan, bahwa Allah itu malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit meminta kepada Allah, kemudian Allah mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong. Maka kalau tidak ada disebutkan apakah Nabi mengangkat atau tidak mengangkat, seorang hamba disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi. Ini tiga keadaan. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat yang kesembilan untuk dikabulkannya doa, dan ini termasuk yang sangat penting, yaitu ihdharul qalb wal ikbali 'ala Allah. Ihdharul qalb wal ikbalu 'ala Allah. Ihdhar al-qalb wal ikbalu 'ala Allah, menghadirkan hati dan menghadap kepada Allah azza wa jalla. Jadi dalam keadaan kita meminta, hati kita harus hadir bersama doa kita. Kita menghadapkan diri kepada Allah azza wa jalla. Jangan kita membaca doa tetapi hati kita pergi di tempat yang lain. Hati kita tidak bersama kita, pikiran kita tidak berada bersama kita. Kita membaca doa hanya sekedar di lisan, tetapi hati kita tidak sedang menghadap kepada Allah azza wa jalla. Ya. Maka memintalah kepada Allah dalam keadaan hati kita betul-betul tunduk kepada Allah dan jiwa kita menghadap kepadanya. Ini akan membuat doa kita didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat yang ke-10, yaitu tidak menyebutkan doa dengan suara yang keras. Karena perintah Allah berdoa kepadanya tadharruan wa khufyah, dalam keadaan tunduk dan suara yang perlahan, yang pelan. sehingga enggak perlu doa dengan keadaan teriak-teriak ya Allah gitu kan, enggak perlu. Allah itu bukan zat yang tuli dan tidak mengetahui. Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar, maha melihat dengan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla. Cukup berdoa dengan suara yang perlahan pelan, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan ketundukan dan kehusuan kepada Allah. Nah, ini ada 10. Berarti yang pertama al-ikhlas, yang kedua yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Jangan ragu, karena keyakinan kita akan membuat Allah mengabulkan doa kita. Ya, kalau kita ragu, maka ini menyebabkan doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, tekad meminta itu sungguh-sungguh. Memang kita kepingin meminta dan yakin akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak kita kaitkan dengan kehendak Allah. Ya. Kita bertekad untuk doa dan yakin dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, al-ilhah. Ya. Yang kelima, bersahaja. Ya, hayah khusyinah wa muftakira ila Allah. Ya, keadaan yang bersahaja dan menunjukkan kebutuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, memilih waktu-waktu yang mustajab. Yang ketujuh, menyebut nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang kedelapan, mengangkat kedua tangan. Yang kesembilan, menghadapkan hati kepada Allah. Menghadirkan hati dan menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, tidak perlu dengan suara yang keras, cukup dengan suara yang perlahan dan pelan. Nah, ini 10 syarat untuk dikabulkannya doa. Ya. Apabila syarat ini telah terpenuhi dan tidak ada penghalangnya, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tidak ada yang lebih dahsyat dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada ilah yang lainnya. Pernyataan ilah yang lain, apakah itu al-malaikah atau para nabi dan para rasul atau para jin atau orang-orang saleh atau yang lainnya, maka tidak boleh dipersekutukan Allah bersama ilah yang lainnya. Itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa ibadur rahman tidak berbuat syirik dan hanya mengibadahi Allah. Ibadah itu ada 4 bahagiannya. Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah qauliyah, dan ada ibadah maliyah. Nah, doa di bahagian yang mana? Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati itu seperti misalnya bertawakal, berharap, takut kepada Allah, ya, mencintai Allah, dan yang seperti itu disebut dengan ibadah qalbiyah. Ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah seperti salat, puasa, i'tikaf, jihad fi sabilillah. Ini adalah ibadah badaniyah. Ada ibadah qauliyah, ucapan-ucapan yang baik seperti nasihat, zikir, qiraatul Quran, berdakwah dan yang semacam itu. Ini adalah ibadah qauliyah. Kemudian yang terakhir adalah ibadah maliyah, ibadah dengan harta seperti sedekah dan zakat, wakaf, hibah. Ini disebut dengan ibadah maliyah. Doa di bahagian yang mana? Qauliyah. Juga badaniyah. Juga qalbiyah. Iya. Orang yang berdoa secara ucapannya. Ibadah qauliyah. Secara dia mengangkatkan tangan adalah ibadah badaniyah. Dan juga menghadirkan hati, menghadapkan jiwa kepada Allah adalah ibadah qalbiyah. Nah, apakah ibadah maliyah? La. Tidak ada harta yang diberikan. Baik, maka dia masuk kepada tiga bahagian ini. Ibadah qalbiyah, badaniyah, dan qauliyah. Baik. Kemudian firman Allah yang selanjutnya mengenai sifat-sifat ibadur rahman. Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh diri, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya, tidak menumpahkan darah yang Allah haramkan untuk ditumpahkan, darah sesama muslim ataupun darah orang kafir yang tidak halal baginya untuk dia menumpahkannya. Ada enggak darah orang kafir yang diharamkan untuk ditumpahkan? Ada, karena tidak semua kafir itu adalah kafir harbi. Ada zimmi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Ya, sehingga tidak semua orang kafir itu halal untuk darahnya kita tumpahkan. Ya, kafir zimmi yang membayar upeti, yang membayar denda kepada kaum muslimin atau penguasa muslimin, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dia terjamin keamanan dan keselamatannya oleh penguasa muslim karena dia tunduk kepada pemerintahan Islam dan membayar upeti dalam keadaan dia hina. Demikian pula dengan kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan penguasa muslimin karena kemaslahatan yang ingin didapatkan oleh penguasa muslimin untuk kepentingan muslimin. Demikian pula kafir musta'man yang dijamin keamanannya. Nah, seperti para duta, para utusan, ya, orang-orang yang punya kepentingan dengan penguasa muslimin yang untuk kepentingan kaum muslimin, maka dijamin keamanannya oleh penguasa muslimin, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Taib. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'illu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihda thalath." Tidaklah halal darah seorang muslim yang menyaksikan la ilaha illallah, yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga perkara ini, yaitu an-nafsu bin nafs, jiwa yang harus dibayar dengan jiwa, nyawa yang harus dibayar dengan nyawa. Yang dimaksud apa ini? Al-qisas. Ya, al-qisas. Nah, kalau dia melakukan pembunuhan itu dengan sengaja, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan sengaja dia membunuhnya, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, dan Allah murka kepadanya. وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, Allah melaknatnya dan Allah mempersiapkan kepadanya azab yang besar. Berapa ancamannya di sini? ancamannya ada empat. Pertama, balasannya dia masuk ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, Allah melaknatnya. Apa artinya Allah melaknatnya? Dia jauh dari rahmat Allah. Dia diusir dari rahmat Allah. Yang keempat, Allah mempersiapkan baginya azab yang besar. Jadi membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa ada alasan dari salah satu tiga hal yang akan disebutkan ini, maka dia mendapatkan ancaman besar. Empat ancaman. Kekal di dalam neraka jahanam. Kekal di sini maksudnya adalah dia akan tinggal lama di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama sekali. Bukan kekal artinya dia tidak akan keluar selama dia masih mukmin, dia akan keluar, tapi tinggalnya di dalam api neraka jahanam itu sangat lama. Al-khulud yang dimaksud bukan kekekalan yang dia tidak akan keluar dari api neraka. Tapi al-khulud yang dimaksud adalah tul al-muk. Tinggal dalam waktu yang cukup lama. Nah, karena dia bukan seorang yang kafir yang keluar dari Islam. Dia hanya pelaku dosa besar yang dosanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia akan dimurka oleh Allah. Yang ketiga, dia akan dilaknat. Yang keempat, dia akan dipersiapkan untuk menerima siksa yang besar, azab yang besar. Nah. Jadi pengecualian yang pertama adalah al-qisas. An-nafsu bin nafsi. Dia membunuh suatu jiwa, membunuh nyawa yang tidak dibenarkan untuk dia menumpahkan darahnya, maka ditegakkan padanya qisas. Ditegakkan padanya qisas. Nah. Yang kedua, as-sayyib az-zani. As-sayyib az-zani yaitu seorang yang sudah pernah menikah kemudian berbuat zina. Sayyib di sini bukan artinya duda, bukan pula janda, karena pengertiannya beda duda dan janda. Duda artinya dia sudah pernah menikah kemudian bercerai. Demikian pula dengan janda. Tapi at-tayyib yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang sudah pernah menikah di dalam pernikahan yang sahih dengan akad yang sahih, apakah dia masih mempunyai pasangan istri yang sah atau suami yang sah? Kalau dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Atau dia sudah cerai, hukumnya tetap berlaku. Kalau dia sudah pernah menikah dalam akad yang sahih, pernikahan yang sahih, maka dia dirajam apabila dia berzina. Dirajam apabila dia berzina. As-sayyibuz zani. Orang yang sudah pernah menikah dalam akad pernikahan yang sahih, kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah rajam. Yaitu dilempari dengan batu yang tidak besar dan tidak pula kecil, batu yang sedang, sampai dia mati. Kenapa tidak dengan batu besar? Kan sekali lempar mati. Bluk, gitu kan? Pecah kepalanya, mati. Enggak. Karena memang dia agar merasakan siksaan tersebut. Tidak pula dengan batu kecil, karena memang batu kecil itu tidak akan bisa membunuh. Tapi dengan batu yang sedang, tidak besar dan tidak kecil. Dia ditimpuk dengan batu yang seperti itu sampai dia mati. Ini hukum rajam. Tapi dengan syarat apa? Bahwa dia berbuat zina. Berbuat zinanya itu imma bisyuhud, arba'atu syuhada, empat orang saksi, wa imma bil-i'tiraf, dengan pengakuan. Dengan pengakuan ini, dengan kesadarannya sendiri dia mengakui seperti wanita yang datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina. tanpa ada paksaan, enggak digebukin dulu, tebak-tebuk, ayo ngaku kamu, kamu berzina kan? Itu bukan pengakuan namanya, itu paksaan. Orang karena takut, ya, karena sakit dipukuli, dipaksa, akhirnya dia ngaku, ya saya berzina. Ini tidak dibenarkan. Ini bukan pengakuan namanya, ini paksaan. Bukan al-iqrah, tetapi al-iqrah. Jadi yang namanya al-i'tiraf, pengakuan berbuat zina itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Dia memang menyadari dan mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Atau bisyuhud, ya, arba'atu syuhada, empat orang saksi yang menyaksikan timba masuk ke dalam sumurnya, melihat dengan matanya. Enggak cukup video. Oh, banyak saksinya. Oh iya, iya. Banyak kok yang lihat videonya. Loh. Itu bukan saksi namanya, itu orang lihat video. Ya kalau lihat videonya ya sekian banyak orang se-Indonesia bisa lihat. Ya. Dan yang namanya video itu juga bisa jadi direkayasa. Kan sekarang segala sesuatunya mudah untuk direkayasa. Tidak cukup dengan video, tidak cukup dengan foto. Itu fotonya jelas kok. Iya, bisa direkayasa. Iya. Wajahnya siapa, badannya siapa? Digabungkan jadi satu. Ya, oleh karena itu enggak boleh dengan foto, enggak boleh dengan video. Harus dengan empat orang saksi yang melihatnya langsung. Kalau yang menuduh zina tidak mempunyai empat orang saksi, ya, cuma satu orang atau dua orang, atau bahkan mungkin hanya tiga orang, dan tidak ada orang keempatnya, maka yang menuduhnya zina ini justru mereka lah yang dihukum. Dihukum rajam, dihukum cambuk. Dihukum cambuk karena dia tidak melengkapi empat orang saksi. Seperti yang pernah terjadi di masa Umar ibn Khattab, ya, seorang sahabat yang dituduh berzina. Siapa dia? Al-Mughirah bin Syu'bah. Pernah dituduh berzina. Ya, mereka hanya bisa mendatangkan tiga orang saksi dan tidak bisa mendatangkan yang keempat. Dan Umar bertakbir, ya, dan bersyukur kepada Allah. Allah tidak menjadikan ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh ke dalam perbuatan zina. Nah, ya, tidak ada empat orang saksi, hanya tiga orang. Maka ketiganya dicambuk, dihukum cambuk, karena telah melakukan al-qadzab, menuduh tanpa bukti. Ya, menuduh zina tanpa bukti. Nah, sehingga Allah selamatkan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah yang memang pada hakikatnya dia tidak melakukan zina, hanya saja orang yang melihatnya salah faham. Itu adalah istrinya. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah terkenal orang yang suka menikah. Ya, istrinya itu banyak, kawin cerai. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-muhim bahwa tidak boleh menuduh zina kecuali dengan empat orang. Empat orang saksi. Kecuali dengan empat orang saksi. Sehingga kalau kita sampai melihat sekalipun orang itu masuk ke tempat perzinaan, jangan kita kata, wah zina dia. Ya, itu pezina itu. Loh, kenapa kamu katakan dia pezina? Iya, dia saya lihat masuk ke tempat pelacuran. Siapa yang bersama? Enggak ada, saya sendiri. Maka ini haram hukumnya. Al-Qadar. Al-Qadhaf ini kalau dinaikkan masalahnya ke pengadilan, hukumnya adalah cambuk. Cambuk 80 kali atau 100 kali. Itu pun dia tidak melihat dia berzina, tidak melihat timba masuk ke dalam sumur. Tapi yang dia lihat apa? Dia cuma masuk ke tempat pelacuran. Orang masuk ke tempat pelacuran belum tentu zina. Barangkali dia cuma minum di situ. Ya. Atau dia nagih hutang, ada orang hutang di situ. Loh, ngapain kamu di sana? Saya nagih hutang, Pak Hakim. Ya, itu ada buktinya si fulan saksinya. Kapok kamu nanti. Ya, maka jangan sembarangan untuk nuduh zina. Ya, kecuali kamu melihat timba masuk ke dalam sumur dan bersamamu ada tiga orang yang lain. Arba'atu syuhada, empat orang saksi. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kalau terbukti dengan 4 orang saksi atau dengan pengakuan dari si pelaku, maka ditegakkan padanya hukum rajam. Ya, dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya sampai dia mati. Kemudian yang ketiga adalah at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah. At-tariq li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin, artinya murtad dari Islam. Yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Ibn Abbas, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Jadi orang yang murtad hukumnya adalah al-qatl, hukumnya adalah bunuh. Tapi ini bukan tugas kita, ini adalah tugasnya penguasa. Ya, penegakan hukum yang disebutkan di sini yaitu orang yang membunuh dengan sengaja jiwa seorang mukmin, atau berzina, terbukti berzina, atau orang yang murtad, yang menegakkan hukum bunuh kepadanya adalah penguasa, bukan orang per orang, bukan kelompok pengajian, ya, bukan aliran, bukan jamaah tertentu, bukan, tapi hukamul muslimin, para penguasa muslimin. Nah, karena kalau hal-hal yang seperti ini diserahkan kepada selain penguasa, maka akan terjadi keonaran, akan terjadi fawdol, keributan, fitnah. Sebagian orang bisa saja menuduh yang lainnya dengan salah satu dari 3 tuduhan yang disebutkan. Dia telah membunuh, atau dia telah berzina, atau dia telah murtad. Nah, maka haruslah ditegakkan oleh penguasa muslimin. Bagaimana kalau tidak ditegakkan oleh penguasa? Ya sudah, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai rakyat, kita tidak punya kemampuan untuk menegakkannya. Meskipun jumlah kita banyak, ya, meskipun kita secara individual atau secara kelompok bisa menegakkannya, tapi itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab penguasa, mereka yang bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka telah diserahkan untuk mengurusi perkara-perkara atau urusan-urusan kaum muslimin. Nah, apabila mereka tidak menunaikannya, maka merekalah yang berdosa. Hal ini pernah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Kata beliau, "Tsumma idza waqa'a syai'un min hadhihi ats-tsalath, falaysa li ahadin min ahadir ra'iyyah ay yaqtulahu, wa innama dzalika ila al-imam aw na'ibih." Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apabila terjadi sesuatu dari 3 perkara ini, terjadi pembunuhan terhadap seorang mukmin, seorang muslim, pembunuhan kepada seorang mukmin atau muslim, tapi kalau yang dibunuh itu kafir, pendapat yang kuat adalah tidak ditegakkan padanya qisas, karena yang dibunuhnya adalah diri seorang kafir dan tidak bisa dibalas jiwa seorang yang kafir dengan jiwa seorang yang mukmin, karena jiwa seorang yang mukmin itu mulia. Sejelek apapun dia, jiwanya mulia, jiwa yang terhormat. Sedangkan jiwa seorang yang kafir, nyawa seorang yang kafir tidak terhormat, tidak mulia. Sehingga kalau yang dibunuh itu seorang yang kafir, kalau dia memang bukan kafir harbi, orang yang membunuhnya berdosa, tetapi tidak ditegakkan padanya qisas kalau dia seorang yang mukmin, karena seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Atau seorang bapak kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya, karena anak itu berasal dari bapaknya. Nah, kalau seorang guru kepada muridnya, kalau ini berlaku, ya, kalau seorang guru kepada muridnya ini berlaku, atau seorang suami kepada istrinya ini juga berlaku hukum qisas. Baik, tapi kalau seorang mukmin kepada seorang kafir atau seorang bapak kepada seorang anak, tidak berlaku hukum qisas, hukumnya nanti diserahkan kepada al-hakim, hukum ta'zir. Ya, diserahkan kepada ijtihad al-hakim, tetapi nyawanya tidak dikorbankan. Anas sahih. Baik. Maka kata Ibnu Katsir, apabila salah satu dari tiga hal ini, yaitu terjadi pembunuhan jiwa yang mukmin atau pelaku zina dalam keadaan dia pernah terikat dalam nikah yang sahih dengan akad yang sahih, yang ketiga orang yang murtad, maka kalau terjadi, kata Ibnu Katsir, falaisa li ahadin min ahadir ra'iyah ayyaktulah, tidak boleh seorang pun dari individu-individu rakyat untuk membunuhnya. Ya, wa inna madzalika ilal imam au naibih. Hanya saja hal itu dipulangkan kepada imam, kepada penguasa atau yang mewakili penguasa. Ya, jajaran pemerintahan yang mewakili penguasa dalam urusan ini. Nah. Sehingga bukan urusan kita sebagai rakyat. Ya, tapi urusan penguasa. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Apakah seorang yang pernah membunuh taubatnya diterima oleh Allah? Membunuh jiwa yang diharamkan kepadanya. Membunuh jiwa yang mukmin. Seorang yang masih muslim, seorang yang masih mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima taubatnya. Tapi yang sahih, pendapat yang benar, pendapat al-jumhur, bahwa taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena walaupun bagaimana, dosa membunuh jiwa seorang yang mukmin meskipun dengan sengaja, ini hanya dosa besar. Dan bahkan dosa kekafiran sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diterima, tidak diterima taubatnya oleh Allah selama dia bertaubat dengan taubat yang benar. Tidak ada satu dosa pun. Ya. Semua dosa, apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, selama dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tuqbal minhu taubatuh. Taubatnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai para hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu menghapuskan semua perbuatan dosa. Kapan? Kapan Allah menghapuskan semua perbuatan dosa? Idza tab, apabila dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Tapi orang yang pernah membunuh itu terancam. Ya, terancam kebaikan agamanya. Kalau dia sudah pernah menumpahkan darah yang haram untuk dia tumpahkan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman." Ya, seorang mukmin itu akan senantiasa di dalam kelapangan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk urusan darah. Ini urusannya dowo. Ya, dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat. Makanya di dalam Hajjatul Wada, salah satu pesan yang khusus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap kaum muslimin, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Kehormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha, wa fi syahrikum hadha. Seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Ya. Seperti sucinya hari Arafah, di negeri suci, ya, negeri haram, dan seperti bulan ini, yaitu bulan haji. Nah, sehingga tidak boleh sembarangan menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Ya. Dosanya adalah dosa yang besar. Baik. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan juga An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, "La zawalud dunya ahwan wa 'ala Allahi min qatli rajulin muslim." Sungguh hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang yang muslim. Ya. Makanya darah seorang muslim itu sangat mulia. Bahkan lebih mulia daripada Ka'bah sekalipun, atau seperti kemuliaan Ka'bah. Nah, tidak boleh sembarangan untuk ditumpahkan tanpa hak. Ya. Barang siapa yang menumpahkannya tanpa hak, dia punya dosa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi ada 4 ancaman yang disebutkan dalam ayat. Ya. Akan lama di dalam neraka jahannam. Yang kedua, dia akan dimurka oleh Allah. Yang ketiga, dia akan dilaknat oleh Allah. Yang keempat, akan dipersiapkan baginya azab yang besar. Ya. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin membunuh kita? Padahal dia adalah seorang muslim, kita juga seorang muslim. Apakah kita berhak membela diri kita? Tentunya jawabannya iya, kita berhak membela diri kita. Walaupun sampai membunuhnya, iya, walaupun sampai membunuhnya. Ya. Karena dia jiwanya tidak lebih mulia daripada jiwa kita. Karena kita sama-sama muslim. Kalau kita membunuhnya disebabkan karena kita membela diri, bukan karena keinginan kita membunuhnya, tapi mau tidak mau karena perkelahian, ya, sampai kemudian dia terbunuh, maka kita tidak mendapatkan dosanya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, atau membela dirinya, atau membela keluarganya, maka dia syahid. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia membunuh orang yang menyerangnya, maka disebutkan dalam riwayat itu bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sehingga fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah juga demikian. Ya, ketika ditanyakan kepada beliau, maka tidak ada atasnya sanksi, sebab dia membela dirinya, bukan berniat untuk membunuh saudaranya yang muslim. Ya. Nah, ini kalau dia membela diri, bukan berniat untuk membunuh. Tapi kalau keduanya sama-sama berniat untuk membunuh, ya karena bertikai, berselisih, kemudian masing-masing bawa pisau atau bawa kapak atau bawa pedang, sama-sama berniat ingin membunuh, maka keduanya di dalam api neraka. Ya. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Yang membunuh dan yang terbunuh berada di dalam api neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau orang yang membunuh jelas urusannya, dia membunuh. Lantas bagaimana orang yang dibunuh, kenapa dinyatakan bahwa dia berada di dalam api neraka Allah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibih." Karena dia juga punya semangat, punya niat untuk membunuh saudaranya. Jadi yang dikecualikan tadi adalah orang yang membela diri. Ya, orang yang membela diri ketika dia diserang untuk dibunuh. Adapun orang yang bertikai, berselisih, kemudian sama-sama menghunuskan senjata tajam atau senjata api atau yang semacamnya untuk membunuh saudaranya, kedua-duanya berada di dalam api neraka. Ya. Yang terbunuh juga di dalam api neraka. Karena masalahnya hanya kesempatan saja. Kebetulan bahwa dia yang terbunuh. Kalau seandainya dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh saudaranya, dia juga akan membunuh saudaranya. Nah, dan hati-hati. Ya, masalah darah ini perkara yang kita harus hati-hati. Jangan kita mengatakan, oh tidak mungkinlah Ustaz, saya mau membunuh seorang muslim. Iya, kalau kita dalam keadaan sadar, waras. Ya. Tapi kalau orang sudah bertikai, berselisih, terkadang lepas kendali. Apalagi sudah emosional, apalagi tersinggung dengan sakit hati yang berat. Ya, orang bisa lepas kontrol. Pernah kejadian. Ya, dan saya menyaksikan sendiri, ikhwan, di bulan Ramadan. Pagi-pagi jam 9 pagi kalau saya enggak salah. 9 atau jam 10 pagi. Datang ke rumah gedor-gedor pintu. Gerbuk. Saya pikir ini siapa nih, kurang ajar banget. Pagi-pagi jam segini lagi istirahat, ya kan? Ya kan pagi seperti itu kita sedang istirahat kalau Ramadan. Malamnya kita habis salat, habis sahur. Nah, buka pintu dia langsung nyerobot masuk. Anata, antum jangan masuk dulu. Ya, saya biar pasang hijab dulu. Ada apa ini? Saya harus masuk, Ustaz. Ya, bentar-bentar. Saya pasang hijab. Anak pasang hijab. Anak silakan masuk. Ya, ada apa? Saya mau dibunuh, Ustaz. Loh. Ramadan lah ini. Kenapa ini? Ya. Ya, Ustaz. Saya ribut sama si Fulan. Ternyata si Fulan itu ya ikhwan kita juga. Ya. Ikhwan kita juga. Bukan orang lain. Bukan orang awam. Nek, kalau orang awam ya kita gak terlalu heran lah. Awam ya, gak ngerti agama. Ini ikhwan kita, ikhwan ngaji wis lama ngajinya, senior. Yang dikejar diburu ini juga ikhwan senior. Ikhwan senior dan ikhwan senior ini. Sudah lama ngajinya. Ya. Oh gitu. Iya Ustaz, saya anak mau dibunuh, anak berlindung dulu di rumah antum. Ya khalas. Ya, aman antum, insyaallah antum aman di sini. Ya, insyaallah ikhwannya gak ngejar sampai sini. Nah, terus anak tanya, apa masalahnya antum kok sampai dikejar mau dibunuh segala? Ya Ustaz, masalahnya urusan anak. Syuf, masalah sekali kan urusan anak, masalah anak. Anak sama anak main, salah paham, ribut, orang tuanya ribut. Ya. Tetanggaan, ikhwan sama ikhwan tetanggaan. Ya. Anak sama anak main, terus ya biasa lah anak kecil. Ya. Salah paham atau rebutan mainan atau apa, ribut. Ya, ribut, orang tuanya yang lihat ikut ribut. Ya. Karena enggak cukup ribut, berantem. Ya, adu tangan awalnya. Yang satunya kalah, enggak terima, masuk ke dalam rumah ngambil pisau. Sudah sempat ditusukkan untuk enggak kena, orangnya jatuh ke selokan, apa ada lubang aliran air kecil. Parit kecil. Ya, enggak kena, akhirnya dia lari gedor-gedor rumah itu tadi. Ya, jangan dikira ini masalahnya. Hati-hati. Ya, kalau orang sudah ketika emosional dia akan bisa lepas kendali. Ya, syaitan akan bermain di sana. Sehingga kita bisa saja menumpahkan darah saudara kita sesama muslimin. Nah, oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingat ancaman-ancaman tadi. Kalau kita sempat membunuh, khalas. Urusan itu, oh, ya, enggak dunia akhirat lah. Nah, jadi ini perkara yang berikutnya, bahwa sifat ibadur rahman, mereka tidak membunuh suatu jiwa yang memang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada, kan? Sudah.